Ibadat ini menjadi sampingan dan setengahnya dah ibadat langsung kerana seronok. Main bola. Api kapung. Kapung mana tak ada main bola. Kapung tu dah ada tamadun. Semua kapung ada. Mak sebelah sebelah. Sembilan sebelah. Tujuh sebelah. Empat sebelah. Seorang sebelah. Ada belaka. Mesti ada. Daripada hak seniornya, skuak harimau, skuak singa, skuak ke, semua ada. Skuak bawah 16, atas 16, bawah 14, bawah 8 tahun, 65 ke atas, hak dekat nak bahang tanah ke atas. Ada belaka, tu baru bola. Dah sebut pergi badminton. Baru bola. Berpuluh-puluh kelab dah ada. Macam-macam. Itu baru bola. Kategori umur. Dah. Main veteran. Amba dah main dah wala. Nak mula awal dah. Ada veteran ada. Boleh. 40 tahun ke atas. Ada. Tak apa. Main tek. Nampak? Kalau 65 warga mah ada. Warga karak dekau. Ada juga. Macam-macam. Tak? Macam-macam piala lah. Itu baru sebut bak bola. Dah masuk lagi hak lain. Badminton dah masuk lagi. Tak? Maknanya hebatnya keseronokan umat Islam di zaman. Hebat. Sekolah mesti ada padang. Padang bola mesti ada tianggo. Tak ada tianggo bukan sekolah. Pasal masing-masing nak masuk dalam go. Tak? Pergi tengok kalau bola lawan di Kuala Lumpur pergi. Orang sini tak tahu kan? Kalau orang Kuala Terengganu catat apa? 485 km. Rumah dia dengan surah 4 lakoh. Dah lapar. 4 kali lakoh jumpa tangga surah. Dah lapar. 485 km. 3 kali berok dengan jalan. Gi. 2 kali mutoh. Gi. Muka coteng kan? Macam anak beruk. Tulis pula atas dari peteh. Terganung peteh. Hitam putih. Belah hitam, belah putih. Sebuah bah coteng ambil muka. Kepala cukur botok. Berti di kemamang pesang. Tuan kedai kemamang. Ingat atu pocong sebuah bah berti. Itulah. Terlebih daripada seronok. Jumpa di Kuala Lumpur, Bukit Jalil. Hak di ni kuning sebelah. Hitam sebelah. Tulis atas dari kejar, yuk kejar. Molek dah. Jumpa dengan cicak terganung. Kedar cicak. Itu lebih berdoa lalu, melampau batas. Jadi, hilang martabat manusia, turun ke martabat hayawan. Siapa jadi binatang? Apa? Main bola punya pasal jadi macam hayawan, jadi macam binatang, tak reti benda, tak ada semayang, tak ada apa. Nah, dia tak main, dia peminat. Itu baru sebut ha bola. 3 hari dah habis kalau sebut ni. Seronok yang berlebihan, bergembira sangat, dah masuk hak hiburan baru bola. Siapa ada kelab penyokong Manchester United, tubuh kelab baju merah belakang tulis David Beckham. Diratik pun pakai baju Manchester United. Nak diratik maya jemaah Manchester United juga. Berat dah umat Melayu. Nampak berat nenang dah. Siapa gitu semua? Nampak David Beckham tak kenal dia. Nampak dia bodoh-bodoh ke diri neh. Memberi sokongan. Saya nak sebut sedikit tu baru setubat bola. Seronok yang berlebih-lebihan. Dengan anak isteri tidak ada ke arah kebaikan-kebaikan, mereka nak seronok. Cara mana nak beri seronok ke anak isteri? Layan ke anak isteri berbagai-bagai keseronokan. Akhirnya kita lala daripada Allah. Duit habis kepada perkara-perkara lara. Nak beri derma untuk sumbangan perjuangan Islam, kada. Ada kita rasiah. Bagian perjuangan RM1. Bagian di rumah home theater 13,000. TV awak 35 inci bomba. Ha. Ha. Boleh padam api sekaligus. Nampak? Ha, beranana. Masjid, masjid wis seria lah, takut orang kata sangat. Seria pun berkeduk-keduk kali biti. Nampak? Rayak repang kali gambar agung. Ha. Kalau awak hiburan Allahu Rabbi. Neh, ha, sana nak molek punya pasal. Dah cukup. Speaker yang ada dalam kereta kena kuat lagi. Mesti kena ubah booster power amplifier. Padahal nak dengar ceramah ya. Nampak? Ha, bukan nak dengar ceramah. Kalau masuk booster bukan Syahril Long lah, Siti Nurhaliza. Faham? Kalau masuk dengan power A memang tak senonoh lah. Benda lain nak dengar tu. Nah, habis beribu-ribu. Ada yang tak boleh nak kita nak letak barang dalam buk kereta dia. Buka bonet kereta nak letak barang tak boleh pasal speaker penuh. Faham? Suting speaker 19 inci. Nampak? Sak rupa. 800 duting. Nah. Minus tak awak. Nampak? Tak ada piti. Nah. Hak gitu tak apa. Kerana keseronokan semata-mata. Allahu Rabbi. Dengan anak isteri seronok. Bawa sana makan ni sini, makan ni situ. Anak-anak jahil daripada ilmu agama. Tak kenal Allah, tak kenal sifat Allah, tak kenal Rasul. Tak ada hak. Kira seronok. Minta supaya isteri doktor benarkan. Isteri dia turun daripada hospital kerana nak tengok malam ni juga. Pertandingan akhir Akademi Fantasia. Minta biar doktor sign yang tengah sakit biar dapat keluar daripada hospital. Nampak? Yang paling tua ha, pergi hadir ke konsert apa benda ni? TV3 di Johor Bahru. 91 tahun umur. Tolak dengan kursi roda. Nak pergi juga. 91 cucu tolak. Buat pergi. Nampak? Ha. Karnival TV3 Johor Bahru 91 tahun. Gi lagi. Dah 19 tak kita kata. Ha, ha nampak. Ha, 91 cucu tolak. Buat pergi. Patut tolaklah lokang macam tu. Biar mampu ditulis. Siapa nak gi lagi? Nak. Dia 40 ni tua dah lah. Tak ada dah hiburan 40. Orang tua dah. Neh, orang mati dah 40 ni. Ha, orang putih dah. Life begin at 14. Ha? Kehidupan keseronokan bermula dengan umur 40. Hatu dan ha? Bush, hatu Bush punya. Ha? Bill Clinton punya tu. Kita ni orang beriman. Ulama-ulama tasawuf kata, "An-nas idza balagha 20 yuqalu lahu syah." Manusia itu bila sampai umur 20 tahun, maka dipanggil ia orang tua. Umur 20 orang gelar orang tua. Wa idza balagha 40 yuqalu lahu mayyit. Bila sampai 40 maka digelar mayat, mayat, mayat. Mayat belaka dah kita ni. Tapi mayat duk bojek ingat lagi. Faham? Sikat cokeng apa ni? Umur 68. Faham? Cucu ngaji pondok makan serbang. Kenapa? Tok kim minyak ais kepala. Duk sikat ingat lagi. Kenapa? Nyanda duk atas Vespa. Masuk kelab Vespa seumur hidup. Cucu dia kata, Tok Ki aku tu. Wah, Tok Ki mu gitu. Tok Ki Astro. Macam-macam dah. Allahu Rabbi. Dia tengok budak-budak muda pergi surah di masjid. Dia tua dah. Baru ni beratur buah. Kemarin-kemarin dulu, siapa kita lugar tengok. Ha? Vespa. Motor Vespa lah. Motor skuter. Penuh. Kat rumah. Allahu Rabbi. Bukan muda-muda. Kening tutup mata ni. Ha. Kena selok kening lah. Lapok. Ha. La ilaha illallah. Kalau 18, ala kulliha menasabah. 25. Nampak? Okey lah. Kita bodoh rasa geram. Tua nak mampu. Ha. Atas belakang ni berondang sekor. Gambar. Umur 75 lah. Sekali sikat 18 lah luruh. Ha. Allahu Rabbi. Ini nak kabar menyakit ni. Berseronok. Dah arah daripada Kuala Lumpur kata ni di Kuala Terengganu. Berarok ni. Ha? Kek kata Johor Bahru pula. Berarok tak kena pula. Dua tiga hari kan mampu sekor. Apa? Bang rumah jatuh apa semua. Dua tiga hari pula mampu sekor. Habis gitu. Orang dah tua dah. Masuklah kelab masjid.

bersama keluarganya di dalam dunia, tak ada kerja lain. Kerja dia masrura, nak berseronok saja. Kerja dia nak bergembira bersama anak bini saja. Dia tak peduli surah, tak peduli masjid. Orang nak buat masjid, orang nak rombak masjid, tak ada kena-mengena dengan aku. Aku jalan, kedai aku laku sudah. Ha? Aku buat kerja aku sudah. Tak ada perasaan apa-apa. Ha, ini kira nak happy dengan keluarga dia. Ha? Boleh gaji, bawa anak bini makan sedap balik. Surah, masjid, balasah, tak ada. Tak ada kena-mengena. Aku bukan AJK surah. Aku bukan AJK masjid. Nak buat, buatlah. Aku dah cara ham. Dah, ada juga jenis lagu tu. Dia kira gembira. Ha? Ada yang gembira ha? Sampai dah semayang. Dah semayang. Gembiranya, berseronoknya, berpestanya. Nampak? Baru ni kita mari dia buat dekat Kuza. Fangfair. Nampak? Sekarang ni dia buat dekat Kusten. Depan pada Kuza pula. Nampak? Jadi lari buah fangfair tu, tak lari jauh lah. Masuk dalam Kuza pula. Semua toke kapir pula tu. Dah. Ha, main dalam Kusten pula ni. Ha? Dalam Kusten pula sempena convocation. Ha, kali ketiga, tak apalah. Eh, ada pesta lah pula. Nampak? Kira nak main saja. Jadi hak jenis minat main pergi, tak ada masalah. Hak dah minat, bira rumah dia tak pergi. Nampak? Hak Tuhan nak pelihara. Dah? Ha. Allahu Rabbi. Orang yang macam ini, tempat dia sa'ir wa yaslah sa'ira, dia ni bukan saja menjerit aku hari ni punah, aku hari ni binasa, aku ni rosak. Wa yaslah sa'ira, dia akan dibakar di dalam api neraka sa'ir. Na'udzubillah. Masuk api neraka, kis gembira sangat. Siti Nahaliza kerajaan Terengganu bayar 90,000. Nampak? Menyanyi 9 lagu. 90,000. 10,000 selagu. Siti Nurhaliza. Nampak? Tu baru Siti Nurhaliza. Kalau Siti Hasmah, berapa selagu? Faham? Allahu Rabbi. Rakyat nak makan kedarah pun payah. Piti payah. Eh, dia boleh bayar 90,000 ke Siti Nurhaliza, suruh menyanyi, suruh undang bala daripada Allah, suruh buat perkara yang dilaknat oleh agama. Bayar 90,000, nak dosa daripada Allah, nak kemurkaan daripada Allah, sanggup bayar 90,000. Ha, itu duit kerajaan. Kita silap dah bos posen dalam parking, nampak? Di taman kita 50 riyal. Dah. Ha. Tapi kalau orang nyanyi bayar, dia sanggup bayar. Ini kata puak munafikin, puak munafik. Kalau benda-benda hak baik dia marah, benda-benda hak maksiat dia suka, dia galak. Nah, kalau 90 ribu bayar ke ulama, dia tahan kira. Nah, mari ceramah 3 jam. Ni sejam je, 90 ribu. Sejam je. Nampak? Ulama mari ceramah boleh 50 riyal. Dia ingat beri pula. Faham? Minyak 40. Faham? Dah bonza makan macam mana? 2 pinggang seorang. Habis 50, 90. Jeng balik. Faham? Ha. Bukan kita lah, kat lain lah sebut. Faham? Ha. Nampak? Kalau orang jom ngaji, bagi gula. Orang jom ngaji, tok guru Quran, gula sekali. Bila tu tamat ngaji, bang nong. Sekali gula, anak kita boleh tamat ngaji. Ha, buku dengan kertas dia. Gula sekali, buku dengan kertas dia. Ubur rebing pula ada bunga 2 putung. Ha. Tok guru tu ingat ke kain kan buat jumpa. Buka gula sekali. Binawe punya anak murid. Ha. Jadi kalau agama kelas murah. Nyanyi 90 ribu. Eh, itu manusia. Eh, kerana nak keseronokan. Keseronokan yang mengundang bala bencana. Allahu Rabbi. Banyak nak seronok, banyak nak suka, akhirnya kita bertemu dengan duka. Budak-budak muda, cara dia dengan berlomba motor. Lala cara tu. Kita orang tua-tua dengan televisyen kita. Macam-macam cerita ada. Eh, TV 1 ada, 2 ada, 3 ada, 4 ada, 5 ada, 6 ada, 7 ada. Nah, nak tengok orang nyanyi punya masa. Tak. Ha, balik KB ada drama pula. Jangan lupa. Ha. Ha. Belan-belan tengok. Eh, ha, nak tengok drama pula. Pening gitu ke? Tak ada masa dah baca Quran. Pasal hiburan terlampau banyak. Hiburan terlampau banyak al-asyar, banyak sangat keseronokan dak dam. Orang dulu rumah dia pelita ayam. Ambil kain buruk, orang cerita letak dalam lemak, ha, lepas tu cucuk jadi. Nampak Quran. Boleh baca 4 juzuk, 5 juzuk semalaman. Kita cerah menerang rumah. Dalam garis kereta 2 hutik. Dalam bilik air cerah, dapur cerah. Dalam akuarium pelawa hong 3 hutik. Faham? Tak boleh baca Quran. Tak boleh baca. Jadi kita jalan rumah orang Islam ni. Mana ada? Dulu dengar. Dari dia jauh dengar. Innalazina amanu. Dah. Dengar dah. Oh, baca Quran rumah ni. Tak. Di rumah ni. Eh, rumah ni surah Al-Baqarah. Di rumah ni. Eh, Al-Ankabut. Tak. Lini jauh tu dengar dah. Degung, degung, degung, degung, degung. Ha. Tengok lah. Rumah tu imam. Michael Jackson. Ha. Ha. Pergi depan sikit bunyi. Kecing, kecing, kecing, kecing. Janet Jackson. Rumah tu bila? Ha. Guna jana ni. Guna jana. Lagu punya pasal tinggi ni speka ni. Lima ni rupa dalam. Nampak siap dengan mic ring dengan apa dengan apa. Nak sedap ni. Habis lah ditawang oleh lagu. Nah, habis bang di lagu habis dah. Nampak? Ha. Siapa tulis dalam surat khabar ibu bapa mahu anak-anak dia jadi macam Maui. Faham? Ha? Salah seorang peserta apa? Akademi Fantasial. Ha. Anak dia biar jadi macam Maui. La ilaha illallah. Pasal apa? Pasal dia ni dulu warak, dulu mengaji Quran tapi tak jadi, jadi penyanyi. Ni yang kita nak. Orang nak begini. Dulu penyanyi, sekarang main Quran pula. Ha, ni baru contoh. Tidak. Dulu je main Quran. Ha, sekarang ni tambah dia kugama nak ke joget penyanyi pula. Ha, kita nak anak kita jadi macam ni. Apa benda punya mok lagu tu. Neh, nak suruh anak jadi penyanyi. Neh. Ha. Tak ada baca Quran lah. Okay, jalan rumah. Kalau ada pun kat gi. Nampak? Lailatan nisfi min Syaban. Ha, malam separuh bulan Syaban. Abi hamari yang sin eh ha tu bi abi ha kau dah wajib mari surah mari kau dah kena surah Yasin kelek surah Yasin pukul 4 tengah tu siap mandi dah tepung tepung tepung apa malam ni tu kau baca Yasin masjid marilah neh dak aji mari mari pakai piah dak sabar sikit arang muka dia dak aji pakai piah ha dak jadi muka macam ayah pin pakai piah ha mari pasal Nisfu Syaban. Ha ni geng-geng sandiwara belaka ni. Drama swasta. Nampak? Dah baca dah Quran ni. Ada? Umur orang baca Quran. Tak ada. Ada gitulah minoriti. Majoriti dah baca. Nampak? Ia rata-rata kampung. Kau besar rumah kau dah baca Quran. Kau malik rumah kau dah baca Quran. Kau banyak garis kau tak ada Quran. Tak ada. Kalau ada orang baca Quran rumah tu. Ha, ada lah nak mampu lah. Kalau dak pak je nak mampu mak dia. Baru panggil baca Quran. Minta tolong dia cik imam, pasal mak nampak memandang lah. Baca Quran lah. Ha, ada. Kalau baca Quran, ada kalau mati. Nampak? Ha, kalau segar, tak ada lah Quran. Tak ada Quran lah. 365 hari, sehari baca Quran. Hari mak nak mati. Hari lain, 364, baca apa? Hari yang metro. Waktu lah. Nampak? Ha. Kena baca lah surat khabar. Quran tak baca dah. Kalau ada baca Quran, ada kalau tak mampu. Itu sudah menjadi lazim dah ni. Orang pelik sekali rumah dia lagu apa? Kedegung-kedegang, kedegung-kedegang, kedegung-kedegang. Hari ni kita lalu dengar orang ngaji bengok. Kalau dah, kalau dekat nak mampu, mampu dah. Mati dah. Bahan tanah. Baru nak baca Quran. Ada tak? Lepas tu ngaji atas kubur dia pula. Masih dia hidup, dia ngaji Quran. Orang ngaji atas kubur dia pula. Tak apalah masalah tapi tak patut lah. Patut kita baca lah dulu jangan agak orang ngaji kubur kita. Tak? Ha, kita tak baca Quran. Orang yang ngaji kubur kita pula dah. Tak nampak jalan. Penuh dengan ha, keseronokan yang melampau batas. Hidup semata-mata nak kepada ketawa, nak kepada gembira saja. Ini yang dilarang. Ini yang disebut sebagai penyakit umat yang dulu menimpa pula akan umat akhir zaman yang ada di depan mata kita sekarang. Dalam satu hadis Nabi pernah bersabda, lau a'lamu minal mauti kama a'lamu, lau ta'lamu minal mauti kama a'lamu la dhahittum qalila wala bakaitum kathira au kama qal. Jikalau kamu semua mengetahui apa yang aku ketahui daripada alam barzah, apa yang aku ketahui daripada kesusahan orang yang mati yang ada di dalam kubur, niscaya kamu akan sedikit tertawa-tawa, sedikit hiburan, sedikit keseronokan, tetapi yang paling banyak bagi kamu adalah tangisan, menangis, takut dengan alam barzah, takut dengan siksaan Tuhan. Tapi mu tak tahu macam aku tahu, kata Rasulullah, maka mu banyak gembira. Ini para sahabat gembira tak macam kita gembira sampai lupa-lupa sendiri. Dah. Ha. Bergegar suara suka. Dah. Senario, faham? Ha. Bergegar rumah-rumah, kita dengar orang sebelah. Apa ni? Kata buat apa pula orang? Orang sebelah rumah senario. Tok dia dak anak dara tu. Kalau tok suka tak tahu. Macam orang bela polong. Faham? Tiga buah rumah dengar suka. Pasal gembira punya pasal. Suka gitu anak dara. Bapa bertopik nolong. Ada juga orang awak bini. La ilaha illallah. Nampak? Oh, kita ada awak bini. Buku tohuklah sungai. Kemudian yang kedua Nabi sebut tadi. Al-Batar. Ha? Al-Batar. Al-Batar maknanya mewah. Mewah kehidupan Nabi zaman. Ini penyakit. Kita ingat mewah ini adalah satu rahmat. Sebenarnya mewah adalah penyakit. Sebab Nabi sebut da'ul umam, penyakit umat yang dulu-dulu. Nabi kata al-batar. Yang kedua nama penyakit ni al-batar. Al-batar ni penyakit rupanya. Kemewahan. Kemewahan. Nampak? Nabi tidak minta kemewahan. Dia nak kafafa, memadai, mencukupi. Kerana kemewahan itu jarang tidak merosakkan seseorang. Melainkan orang yang dipelihara oleh Allah, kemewahan tidak dapat merosakkan dia. Rupanya kemewahan adalah satu penyakit. Kita ingat kemewahan adalah rahmat. Tuhan sayang kat kita. Tak. Kemewahan adalah merosakkan kita. Kita tengok adik-beradik kita dah lah. Hak pangkat besar, gaji besar apa semua. Tengok dia cakap ni kita lagu mana. Dia buat lebih kurang dia cakap. Nampak? Kerana jawatan dia tinggi. Kalau ada 5-6 beradik tu, ada doktor, ada arkitek, ada tu seorang tu, naiknya. Oh, dah ayam kamu. balik awal. Tarik-tarik lembu pula, kaksing. Faham? Dah ayam mana kalau mu cakap. Kalau ayah lung, hak lumpur, kau dengar. Mu tak cakap, kalau kelah erat lembu, tatang, tak cakap. Tak ada orang nak pakai. Kerana tidak mewah. Bila mewah, tak pakai lalu. Nampak? Berlebih-lebih mewah dah dia juga. Kerana kemewahan lah, maka kita hilang, ditarik balik kelazatan nikmat. Orang yang tidak mewah, orang yang susah, nikmatnya berserta dengan kelazatan. Tengok orang panggang, duduk dalam hutan tu. Dia makan nasi tak guna, orang asli. Dia duduk atas akor cengai, bukan duduk atas sofa. Nah, akor cengai ialah punggung dia. Hingga penuh air, duduk petik ibu kaki. Nasi dia gaul dengan nyok, campur dengan jering. Dua pinggan setengah makan. Nampak? Kita 8,000 gaji. Tak ada habis pinggan. Tak sedap mulut. Tak sedap mulut. Dah hutang orang pari. Banyak ha. Baru nak makan, kurung-kurung-kurung bunyi telefon berhenti makan. Baru nak makan bunyi, assalamualaikum orang mari. Baru nak makan, pom-pom mari kereta. Tembak lari gitu. Dah masuk sikit. Padahal mampu kerah lah kereta gitu. Pasal apa? Tuhan beri nikmat banyak, tapi tarik kelazatan daripada nikmat. Makan udang betul lengang dah sedap. Nah, tengok umur orang kaya-kaya kan? Kursi dia RM20,000 sopak. RM20,000. Padahal Tuhan buat ni, punggung, download, pilu. Dua tis orang dah. Tak payah beli kursi. Garanti seumur hidup. Nampak? Drink lane 10 tahun ni jaminan. Ni seumur hidup. Nah, orang puan Michelin tu. Dah bayar beli sofa dah duduk. Molek-molek ada. RM20,000. Dia punya kursi. Nah. RM20,000 sehari lama ni boleh duduk dah kursi tu. Tengok. Tak duduk. Tak boleh rumah. Tuan rumah dah boleh rumah. Mana? Datuk ni. Konpo. Mana Datuk? Pulau Pinang. Datuk ni. Tokyo pula. Dah boleh kursi RM20,000. Siapa duduk? Ada orang duduk kan? Dah beli buat berjadah apa? Faham? Ha. Dah duduk. Bini Datuk duduk dapur. Mana? Dah ni jom ambil kursi. Ini kata mewah yang tidak memberi manfaat apa-apa pun. Anak-anak cucu mari nak duduk. Ambak main meluah, meluah, meluah. Boleh, boleh. Kotor kursi. Kedeku pun nak mampu. Patut dah kita dah duduk. Biar anak cucu merinduk ambak-ambak. Deh. Ha, biar dia rasa kena tukar lain pula. Lebih banyak kan. Tak? Dah. Tuhan tarik nikmat kelazatan. Nikmat membeli ada. Tapi lazat memakai tidak ada. Orang ulu. Tak usah kata duduk atas sofa RM20,000. Tak? Orang asli yang. Dia duduk atas kursi yang mendakai. Nama tu rong. Ongek. Oh, bak kata. Tak ungau. Sedak dia kata. Baru kursi yang mendakai. Eh, belum sopah RM25,000 lagi. Pasal Tuhan beri dia kelazatan bagi nikmat yang sedikit. Kita beri nikmat banyak, kelazatan tak ada. Kesedapan tak ada. Sebab tu dah rumah kita cerah menerang. Dah boleh baca sejuzuk semalaman Quran dah boleh baca. Tak kok. Eh, pasal banyak ambil nikmat. Terlampau mewah. Rumah Perdana Menteri RM200 juta. RM200 juta. Nampak? Macam mana keadaan nak duduk tak tahu. Nak duduk macam mana ni 200 juta rumah ni. Nampak? Ha, ini terlampau mewah. Rumah kita 20 ribu je. Sodok pula dengan berkosan. Binawi semua. Neh. Ha, ni bapak zalim. Neh. Dia dalam mewah. Rumah kita dalam dorok cetong. Nyetang dengan berkosan pula. Berkosan tu katakan sodok. Kalau parking saja utuh dah rumah kita. Nampak? Bergegar bunyi. Neh. Ha, inilah. Dia mewah. Kita tu. Dia naik pula harga minyak. Nah, ha, naik harga minyak pula. Tak ada apa-apa. Orang naik 70 cc tak apa. Naik 1600 cc, nengung. Nah. Kemewahan. Satu hari katanya Abu Talha. Dia kata, syakawna ilan Nabi SAW al-ju'a. Ha? Kami ni, kami mengadu kepada Nabi. Tentang rasa lapar ni, 2-3 hari tak makan ni. Wa rafa'na an butunina an hajarin hajarin. Kami pun angkat baju kami, nunjukkan lapar kami. Kami tunjuk ada sebutir batu, kami letak di perut. Para fa'al Nabi SAW, batnahu an hajaraini. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Jadi kata Abu Talha, kami pernah lapar di zaman Rasulullah. Dah tak boleh nak ladak makanan, nak makan fiti tak ada. Lapar ni, lapar-lapar. Ambil batu ikat perut, sutih orang. Batu bulat tu. Ha, bila tok di perut tekang, itu kurang kek lapar. Tak? Dia macam riwak lolok perut lah. Bukan makanan. Batu duduk luar tapi macam duduklah perut. Dia ikat gitu. Orang Arab dulu. Jadi dia tunjuk ke Rasulullah. Ya Rasulullah, minta lah cak sidi ni. Nampak? Batuan kek wang isyam tak ada ke? Nampak? Lapar ni, akak tunjuk batu belaka. Suti-suti seorang ada batu. Nampak? Maka Nabi pun angkat baju Nabi. 2 biji batu ada. 8 hari dah tak makan. Mu baru 2 hari. Tak? Maknanya susahnya keadaan Rasulullah. Kita makan Allah Rabbi. Air gelas besar. Besar tu gelas. Kalau we mendu, minumkan anak lembu, bahan tanah. Faham? Mu boleh minum. Bapak jin. Bapak jin kebawah tengok gelas besar tu. Kita boleh minum. Faham? Allah Rabbi. Hebat kita. Memang mewah-mewah sungguh lah. Nah, ni tengok. Nabi akak 2 biji batu. Nampak? Nabi akak hajarah ini. 2 biji batu. Tak jadi minta orang hitam. Semua lari dulu. Susah lagi Rasulullah. Tak? Maknanya lebih lapar lagi. Bila sangat lapar lagi, tak jadi dengan sutir batu. Dia tambah sutir lagi. Perut dia ni. Tak? Ha, itulah. Kita mewah. Mewah kita. Tak? Ha. Dalam bank ada pitih. Dalam kocek ada pitih. Dalam kereta ada pitih. Dalam robot pitih. Pitih dapur ada pitih. Dalam lati jabat pitih. Dalam bank ada pitih. Nampak? Dalam beg ada zero pula. Ada macam kak saja. Nampak? 560 ping. Macam orang 3 suku. Beg. Orang 2-3 ping. Dia penuh beg. Kali akak cuy panjang gitu. Nampak? Mengalahkan Al Capone. Faham? Mafia tak lawan gitu. Siapa penuh? Dalam gitu merasa sok lagi. Takut tak cukup lagi. Banyak dah. Berasa tak cukup lagi. Nak lagi. Nampak? Hak cukupnya, tanah hubuk dalam mulut. Ha? Ha, orang main cakur ke birah muka, baru tak ambuh. Bila tu cakur birah muka, masuk lariang. Ha? Orang betul ngecok. Ha? Cak, cak, cak dekat dengan muka. Hak tu no way dah, tak ambuh piti dah. Nampak? Dia tengok orang mati, dia tunggu orang mandi siapa. Dia tunjuk dia katalog ni, tak ambuh ni. My way, baru. Faham? Ha? Produa baru tak boh. Eh, 50% diskaun tak boh. Minyak sunyi. Ha. Lagi tak mati, lagi berebut. Lagi tak mati, lagi berebut. Sayyidina Umar kata, dakhaltu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam fa idza huwa muttaji'un 'ala rimal hasir. Aku masuk ke tempat Rasulullah pada satu hari. Maka tiba-tiba aku dapati Rasulullah ni dia sedang berbaring di atas tikar daripada apa benda ni? Kulit batang kurma. Mana tikar yang kerah lah. Yang laisa bainahu wa bainahu firash. Antara tikar dengan belakang Nabi ni tidak ada tilam. Tak ada lemek. Tikar terus ke belakang Nabi. Qad astara rimalu bi jambihi. Aku lihat Nabi bangun dan berbedang-bedang lekat bekah di belakang Nabi kerana doehnya tikar Nabi. Allahu Akbar. Kita bayang kita. Nabi bangun gitu habis bedang di belakang ni. Rasulullah. Napa? Khatamul anbiya wal mursalin. Kita seming molek-molek dah seming. Kata acuh. Napa? Masuk pasang tang. Neh. Ada kapek pula rumah. Neh. Ha. Rumah apa benda dinding molek-molek pecah. Pasal dinding tak ada bunga, buah bunga pula. Ha? Siling buah bunga. Dulu siling biasa pecah siling. Buah bunga habis berpuluh-puluh ribu. Kabinet dapur 15 ribu. Jambang hanya 8 ribu. Jambang apa 8 ribu? Faham tak? Bukan nak pergi buah mutiara. Nak pergi berok busuk kong. 8 ribu. Nampak? Bangang. Nah, patut we lah masjid surah. Biar orang besar surah. Buat jambang biasa dah lah. Nak? Ni sekali akak belakang pedang habis ni. Kita bayang dengan kita. Katil saja 900. Lembek dah masuk. Lembek cekak. Dua lapis. Double spring. Faham? Lembek saja dari situ. Kena ada alah pula. Alah tu tak lihat barang-barang. Kena hak lawa punya. Bunga kena dengan warna katil. Nah, sarung batal beradang ni. Dengan ada ropong, ada render pun semua. Tu yang payah bangun subuh. Nah, Allah Rabbi kami terlapa mewah. Lapa mewah jadi lupa kepada kesusahan Rasulullah. Jadi lebih doa-doa lalu. Bukan suruh bakar api dok. Lain kali tak buat gitulah. Memada dengan biasa jelah. Bukan marah lembek. Eh, siapa berdoa lalu. Siapa habis 3-4 ribu nak buat tak belakang. Habis 5-6 ribu. Pasal aku ada wanda aku, itih aku. Ha, dia tak jawab. Wanda aku, itih aku. Wanda aku. Lepuk, itih tak lain aku tahu. Wanda aku, wanda aku. Mulai pandamu mu apa kerah mu golek sini masuk dalam kubur kau orang kampung usung dah tahu dah kau sudah rosok sama makan banyak ah berat nanang macam ke gorila tubuh napa mampu kerah kita rohok siapa seeh iko dah lah tak sobar tubuh kan pelekat je faham kalau selit 20 rial boleh tahan tolong iko kan pelekat je no cak orang dua pula 8 rial. Tepi lah jahit ni. Di jahit tepi mampu pulak dua ria. Allahu Rabbi. Bekah di belakang Nabi. Kita ambil pengajaran lah. Kita ni lebih pada mewah dah lah. Lebih daripada mewah dah. Lepas tu duk mengadu susah lagi. Duk berasa ke susah lagi. Tidur ada lembek, ada cadar, ada apa. Nabi laisa bainahu wa bainahu firas. Kata Sina Umar. Antara belakang Nabi dengan kulit. Tikar kulit kurma, batang kurma ni. Tidur ada lembek. Kita limut tertu tak tidur lah. Kalau lembek tertu. Faham? Lembek tertu komang punya. Komang sepanah. Kita telah punya lah. Gaji aku berapa? 2,500. Hilang 8 inci. Dalam ada spring tu. Dalam tu ada spring. Hebat kita. Nampak? Tajuk 18 tahun tak bangun kali. Tajuk. Nampak? Padang lembek. Eh? Orang tiap-tiap malam bangun tajuk. Kita 18 tahun bangun kali. Nampak? Tu pun terpaksa. Pupuk semangat. Nah. Yang ketiga Nabi kata at-takasur. At-takasur berlomba-lomba berbanyak-banyak badi banyak. Badi banyak harta. Banyak harta lah. Kalau badi banyak pahala tak apa, loh dilah. Badi banyak baca Quran, ada tak apa. Mu baca 10 juzuk, aku baca 8 juzuk, mu baca 9 juzuk. Itu lain. Nah. At-takasur maknanya memperbanyakkan harta, badi banyak. Berbangga-bangga dengan banyak. Anakmu berapa orang ni nikah? Anak aku 4,000. Anak kita orang ni 9. Oh, 9,000. Muka macam beruk. 9,000. Faham? Nasi, nanak nasi lembek. Diorang ikan, ikan, kulit ikan kat di Kuali. 9,000 belanja. Faham? Lepas tu nanak tak pandai, goreng tak pandai, 9 rial. Faham? Mengaji Quran macam gasil kat tulang. Goyidi, goyidi, goyidi. Magdu. Faham? 8,000. Patutnya 8,000 ni hafal Quran. Hafizah. Mana sabar? Ha, 10,000. Butang baris dah apa? Nak? 6,000. Petis celing penuh ketinggi. 6,000. Tak berat menanang. Dia tu buat apa mahal kan makcik? Ikut kakak dia lah. Nambah Siti. Cubik Nambah Siti. Kepala otak pun Nambah Siti. Peti selim penuh kaki cikang 9,000. Faham? Allah Rabbi. Berat menanang. Dah. Allah Rabbi. Eh? Nak ditinah Liza habis tangan kiri. Nampak? Jeng dia kuat cedung je. Cubik lah nerung. Faham? 8,000. Kuku hitam letung 8,000. Nampak? Ha, dia ni hebat dia ni. Main naik harga belaka. Hebat dia. Ha, anak dara dia. Ha, anak dara dia tu. Pak akhir sekali dia. Ha, busuk. 8,000. Ha, dia ni. Ada seorang ni. 10,000. Nampak? Ya, dia benar sekali dalam keluarga dia. Mahal sekali anak. Nampak? Ha, jadi macam harga mutus ikar dah pula. Tak? Ha. Kalau lelaki baru masuk, tengok dengar 8,7, 8,7, 8,7. Tak ada ya. Eh, beli Arezek, 6,000. Arezek, beli gohik semua. Kau ni, kakak tak digohik. Kakak tak digohik. Faham? Haa, padang muka. Dada 35 anak. 35, cari loti yang sering sih, duk tambah lelong, lelong, lelong, lelong. Faham? Apa nak masuk ke dah? Hak rikau. Mana? Dah aku tau. Oh, Rabbi. Jadi ni, letak ada harga pun. Ha, nak berhak rikau juga dengan harga mas kari, harga dia belanja pun. No. Akhir-akhir tak nak berlawan. Ha? Yalah, dia tau. Adik kita baru ni 10 berapa ribu, kita buat 12. 12 ribu. Ha, tadi? Adik dia potong lah 10 ribu tadi. Kita buat 12 pula. Bini dia kata mana kita ada anak ke dah? Dah yang hak nikah 12 pula. Bini dia kata mana kita ada anak ke dah? Dah yang hak nikah 2 ni pula. Ha. Baru dia bergocoh malam. Berebut. Tambuh. Bertik dengan mati. Alhaakumut takasur kata Allah. Hatta zurtumul maqabir. Berbanyak-banyakkan akan harta. Berlomba-lomba banyak harta. Nampak? Manusia ni. Hatta zurtumul maqabir. Sampai masuk dalam kubur baru dok berlomba harta. Neh, abi. Abi kata perlombaan. Masuk dalam kubur senyap sini. Tinggal hak hidup kau pula. Tinggal hak pokok hidup pula. Mu bahan tiga aku 1 pelapang, 1 benang, 1 pepak, 1 pepak. Ha, tinggal hak hidup pula berlomba. Jadi maknanya kita manusia ni berlomba-lomba memperbanyakkan harta benda, dok sedar ke diri siapa ke lubang kubur barulah berhenti berlomba. Barulah takbuh. Mana-mana duk main berlomba waktu lah. Ne? Orang yang Tuhan hijabkan hatinya, maka dia nampak kemewahan. Banyak itulah yang terbaik. Nak banyak? Daripada 1,005, molek 2,000. Daripada 2,000, molek 3,000. Daripada 3,000, molek 8,000 baru sedap. Baru aku dah cara orang. Baru kemas aku. Boleh 8, molek 10 aku pula. Tuhan kata dah. Hatta zurtumul maqabir. Sampai masuk ke dalam lubang kubur. Barulah tak mau berhenti. Dalam suatu hadis Nabi SAW bersabda, asyaikhu syabun fi hubbi talabi dunya. Orang tua itu tua segala-galanya. Tangan tua, telinga tua, mata tua, lidah tua, mulut tua, perut tua, kaki tua. Melainkan yang dok tuanya hati dok nak kepada dunia. Nafsu dok tua. Deh. Kalau bak dunia dia tak dok tua. Wa in safat tarquatahu min kibar. Sekalipun telah berlipat dua tulang dadanya kerana terlampau tua. Maknanya Nabi kata manusia orang tua memang tua dah dia, dorak dah. Tapi kalau bak cari dunia, dia tidak ada tua. Dia muda semua. Sekalipun cokeh tubik dah tulang dada ni, tua dah lah. Nah, bukan warga mah dah, warga tuasa tu. Nah, nak lagi bak harta. Bak harta ni. Nah, macam marilah ngaji ni, betul-betul ni. hamba dah jeda, hamba dah apa hati dah 50 hamba, 50 ha. Nah, 60 dah hamba, gila pula orang muda-muda pula. Ha, kalau bab betul teh ha. Kalau bab cari harta, ambil kita seorang berorang eh. Ambil hamba seorang. Kalau bab nak harta, siapa kemampu cari? Neh. Ha, tak ada pulang kau orang muda. Jawab gitu kalau bab harta. Hamba dah hamba harta, pulang orang muda-muda dah. Nak attack. Dalam orang sibuk duk baca Yasin ke dia. Diri tanya, dah umur sewa ambil dah. Pitih mau dewa. Orang nak bagi baca Yasin ke mung. Nak suruh bahan tanah terah. Mungkin tanya Yasin orang rumah sewa. Ha ni tengok. Siapa ke nak mampu tu dia ingat lagi. Eh, ni tak jauh lah dari. Kerana apa? Kerana latihan daripada muda kita. Kita latih daripada muda. Harta tu penting. Siapa tu? Cik tengok tu nenek kita. Orang tua-tua. Yang masa mudanya, dia tak cara sangat benda-benda lagu tu. Baik. Mulutnya tak bising bangau. Tengok masa tua. Senyak. Tengok hak beri bleber, beri caruk, beri apa. Tengok masa tua. Masa nak mati. Tak. Serba tak kena. Popa. Nak boleh ke mati. Ha? Latihan daripada muda. Lepas tu kita stop hati kita daripada duduk berambak sangat dunia ni. Dunia ni tak ada orang sambung. No, tapi jangan kejar. Ambil dengan berjalan pelan-pelan. Kejar lengah. Ha? Jalan pun boleh kat dunia. Berlari pun boleh. Tapi orang berlari. Ya? Kena molek tepat batu. Sengguk hidung. Ropong muka-muka. Ha? Kalau rebah sakit. Deh. Boleh belaka. Dunia ni kita lari cari kita. Tuan-tuan kata kita kejar ni. Kita lari pun dia cari kat kita. Sebab kita duduk dalam dunia. Faham? Dia tak boleh lari daripada dunia. Kita duduk dalam dunia. Tak boleh banyak sikit. Dia mesti boleh. Dan bila mesti boleh, kita rasa bimbang. Dan kerana tinggal dia, bukan tinggal, dah ambil terus. Ambillah macam biasa. Sekodok-kodok patut. Dah? Ha, kena fikir orang lain. Tak? Ni nak kita berlaku. Ha, aku boleh hak projek, hak 800 ribu ni aku tak buah. Aku nak relax di Mekah pun semua. Berak boleh. Boleh tak kita kan Mekah. Boleh hak seri asdak. Aku seri asdak 1.8 juta. Dia main gitu. Dodok lah kejung jadi ikan kering. Eh, ada apa? Mana-mana mamak apa nak apa? Eh, tiga malam orang rasa. Balik awal. Tiga malam. Dah kereta giling, ha, kocok semi, nak tinggal siapa? Nampak? Apa dah buat dia dah kubur. Duk sibuk orang projek, tak ada dalam kisur kan? Dah, kubur kereta giling, dah kubur. Allahu Rabbi. Yang keempat, at-tanajus, saling menipu kerana dunia. Saling menipu kerana dunia. Nak ke dunia, tipu orang, tipu rakyat macam-macam. Ha ni orang sibuk AP. Ha? AP ni cukai import kereta lah. Ha? Ha, kereta tu kalau harga RM10,000 kita sapar ke tempat kita. Ha, dia tetapkan harga lepas cukai jadi RM50,000. RM40,000 tu dia bagi buat-buat dia tu panggil AP. Faham? Ha. Nampak? Satu AP. Ha. 600 juta AP ni 4 orang yang boleh. Dia bagi anak beranak dia. 600 juta duit 4 orang. 600 juta ni kita tukang bayar bulan-bulanan finance. Faham? Ha, kereta import. Padahal kereta murah. Kerana nak utang lagi, dia naik sampai berpuluh-puluh peratus. Nampak? Ha, sampai 200%, 300%, utung atas darat kering. 600 juta kira dah. 4 orang bagi. Nampak? Ha, kita diuri berapa dah? 60 riyal. 60 riyal suka sangat kita. Orang kata jangan pergi masjid, tidak tak bau 60 riyal. Tak pergi lah kita. Nampak? Beli 60 riyal. Dia faham 600 juta 4 orang bagi. Tak cukup. Nak pergi mana? 600 juta. Nah. Duit hasil lendir orang pula. Macam mana dalam kubur kaki bila-bila dia jawab tak tahu. Dengan jalan tipu helos lagu tu, kita tak sedar. Tak. Dah sekarang pun tahu dah tipu, tak ada apa-apa kau. Nah. Tak ada apa tindakan apa kau. Kita tetap macam dululah. 120 ribu orang. Pelajar Melayu yang layak ke universiti tak boleh pergi. Tak boleh pergi. Tak ada itik. 120 ribu orang. Nampak? Ha. 600 juta ni boleh beri 60 ribu, 60 ribu orang boleh tanggung pelajar universiti. Ha. Selama 5 tahun makan minum dengan pelajar apa semua. Dia bagi 4 orang. Ha, ni kata. Nampak? Menipu atas darat kering. Neh. Ha. Beratus-ratus juta seorang. Rumah bapak-bapak banglo. Ada yang rumah sampai 15 buah menteri. Ada rumah yang 19 buah. Ada nama lain nak mak. Nah. Inilah. Ha? Lagi manusia ini tak sedar. Mereka ini dipimpin oleh orang-orang penipu. Orang yang menzalimi. Maka selama itulah. Nampak? Tapi jahatnya pemimpin ini kerana jahatnya rakyat. Syirarul muluk li syirai ra'iyah. jahatnya pemimpin-pemimpin yang Tuhan lantik menguasai umat Islam kerana jahat rakyat itu sendiri. Rakyat itu jahat, maka Tuhan tukar naik pemimpin-pemimpin yang jahat-jahat padang muka dengan rakyat. Nah, kita tak sedar ni silap kita. Yang kelima, Nabi kata at-tabarud, saling berdeki. Mu kata mu ambil banyak, aku kata hei aku ambil banyak pada muka dia lah soal kabur. Mu kata hei mu bahan banyak, hei anak beranak mu bahan banyak, berdeki. Kiam tu memang deki. Tak ada kita nak deki korang, sakit hati sungguh aku ke mamak. Nampak? Siapa tiga juzuk baca Quran, aku nak baca empat juzuk lah. Boleh cangkir deki itu. Ni dah. Tengok orang sudah rumah balik tisjuk baru. Ha, sudah kerja selaka. Bahan piti mana pun. Nabi kata, sifat dengki ni, hasad korang ni, dia makan amalan pahala kita sebanyak mana yang ada. Seperti api, dia boleh makan kayu api yang kering. Allah, kayu api lawan api. Kayu kering, beri sekapar tak apa. Nampak, nyala sama. Maka sifat dengki, dia api. Maka dia boleh makan amalan kita. Sebanyak mana ada amalan, akan hancur lebur, akan punah rana. Rasul kata amalan kita tak sikit. Amalan kita macam bapak wali pun, kalau ada sifat hasad dengki, rosak binasa. Hanguh, hancur lebur habis. Nampak? Kerana apa? Nabi kata yang kelima dan keenam, at-tabarud, saling deki, saling marah, saling benci, at-tahasud, saling berhasad, saling dengki, saling tak suka. Deki yang dicela syarak, hasad yang dicela syarak ini, ialah kita nak supaya hilang nikmat daripada orang tu. Nah, bukan kerana Allah, kerana dunia. Kalau kerana Allah tak apa. Kita nak supaya kedai dia tak laku kerana dia buat maksiat sangat dengan sebab laku. Ha, tak apa lagu tu. Kerana Allah. Dah. Ha, dia tak kerana nafsu tak boleh deki. Ha? Kalau orang yang kita deki tu, nampak? Sakit, kita nak biar tak baik berobat. Ha, tak boleh lagu tu. Tapi kalau dia tu kuat sangat berjudi, nampak? Kita kata biar tak baik, baik judi pula. Ha, tak apa lagu tu. Nampak? Ha, ini dibolehkan. Ha? Ha, deki lagu tu tak apa. Kerana Allah. Sebab kerana Allah ni, bunuh orang pun boleh. Faham? Ha. Perang Badar tu bunuh orang. Ke main pedang plastik? Perang Badar. Ha? Ke panah plastik? Perang pedang betul kan tu? Tikang betul kan? Kerana apa? Kerana perintah Allah. Ha, perintah Allah bunuh orang tak apa. Tapi kalau kerana kita ni, kerana nafsu saja, tak tegur siapa tak boleh dah. Kalau kata bunuh orang, tak tegur siapa tu, tidak boleh dah. Dia kata keterangan penyakit yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tadi, telah banyak kita lihat di kalangan kaum muslimin di hari ini, banyak dah lah. Kiri kanan depan belakang kita, kena molek kita sendiri kena penyakit ni. Di sana sini kita lihat penyakit ini merebak dan menjala dalam masyarakat dengan ganas ni, penyakit ni. Cukup menular habis. Dunia Islam dilanda krisis rohani yang sangat tajam. Ekonomi canggih-canggih belaka dah. Komputer, internet belaka dah. Tapi rohani, nampak? Penuh dengan virus. Tak boleh nak format payah. Nah, melainkan kena buang, teruk, ambil masuk apa benda ni, motherboard baru, hard disk baru pula. Pasal virus terlalu banyak. Nah, dan meruncing, maknanya dalam kecemasan lah kita. Tapi kita tak apa. Nampak? Sebab kita tak nampak penyakit. Berebut harta, berebut kaya, berebut pakat, kita tak nampak sebagai penyakit. Tak ada apa, sihat malik. Sebenarnya satu penyakit yang meruncing. Rohani, sebab kita tak tengok, kita tengok dengan mata kita. Ulama-ulama, rasul-rasul, dia tengok dengan mikroskop. Dia nampak penyakit, macam doktor. Dia kata, kumang lah. Kumang dah dalam paru-paru pakcik. Pakcik ada, ada eh, malik. Tengok ada, malik eh. Doktor tengok kok mana? Kok mikroskop. Nampak? Sperong. Gitu ulama-ulama. Dia kata kita ini duduk dalam keadaan meruncing dah. Penyakit berat dah kita. Kita tak ada benda. Pasal kita tengok dengan mata kita. Tak tengok dengan ilmu, dengan mata hati. Itulah mereka yang terpaksa. Dia kata dengan kekosongan rohani itulah mereka terpaksa mencari dan menimbun harta benda sebanyak-banyaknya untuk memuaskan hawa nafsu. Kerana itulah orang yang sampai berebut pagi petang siang malam. Duk cari-cari benda tu. Nah, dia telefon mana-mana pun. Cakap harta. Pagi petang harta. Kedai kopi harta ni. Har projek ni. Har projek. Projek kedai kopi projek. Projek murah-murah. 5 riyal, 6 riyal. Apa? Projek hak atas hotel besar-besar. Projek 6 juta, 8 juta. Projek lah ke. Nah, hak belanggar tengah jalan. Hak ni nak pergi ke Mamang. Hak ni nak pergi Kota Baru. Bahan di temuin jambor. Nampak? Nak berebut harta tu. Temu tengah jalan. Bahan tanah. Nah. Dalam hati, no arti.

Nampak? Tak ada sebut. Ha. Setengah kitab macam kitab ada kitab macam ada kitab fatwa Fatani. Syekh Ahmad Fatani. Ada menyebut tupai ni ada yang boleh makan. Ada yang tak boleh makan. Dalam kitab Ibn Hajar ada menyebut tupai boleh makan. Nampak? Macam masalah ketam nipah. Ha, Ibn Hajar kata boleh makan. Syekh Ahmad Fatani kata dia boleh makan. Boleh pula. Rupa-rupanya ketam nipah hak Syekh Ibn Hajar sebut tengok tu dia main bila air lepas tu masuk dalam air semula. Naik-naik bila masuk dalam mula. Lepas tu dia kata boleh makan. Oh Syekh Ahmad Fatani fatwa dah boleh makan pula. Oh hak ketam nipah di Fatani tu macam kat kita patah pokoknya khabar. Faham? Ha, baru dua alam sungguh waktu. Lepas tu berbeza-beza. Itu kita kena pandai pula. Nah, sebab apa? Dia kata berlawan-lawan atas keadaan binatang itu sendiri. Maka tupak tidak ada nas yang sahih daripada hadis, lapan hadis yang mengatakan haram. Cuma elak masing-masing kata. Nah, elak dengan ada gigi taring. Ada gigi taring. Nah, ada gigi taring. Tapi ulama yang daripada ulama mazhab Syafi'i, ulama pada tarikh Khurasan mengatakan gigi taring ni hok kata Nabi kata haram ni, gigi taring hok makan binatang. Hok ni tak makan buah je. Nampak? Awak makan buah. Neh? Dia tak makan binatang macam kucing lain. Walaupun dia makan nasi, yai kalau nitah Cik Siti bahan juga. Nampak? Tupah ni elok makan dia. Maka sampai sekarang lah ada khilaf dalam mazhab Syafi'i, ada sebut kata boleh makan, ada kata tak boleh makan, ada kata terperinci. Kalau hak merah tupah, hak ekor panjang tu boleh makan, hak botok ekor kembang tak boleh makan. Walhasilnya pulang pada selera masing-masing. Tapi kalau kata memang ada nas, Nabi kata fanahar Rasulullah SAW an qatlihi, sahabat Abdul Rahman kata melarang oleh Nabi SAW daripada membunuhnya. Maka bila larang bunuh, maksudnya maka dilarang makan. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima lam tana wa allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna ilma, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahirrabbilalamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Untuk agama.